Konsultasi Syariah. Hukum jual beli ternak landak. Pertanyaan. Saya hendak membuka usaha penjualan ternak landak mini. Bagaimana hukumnya dalam syariat Islam? Apakah dibolehkan? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Hukum jual beli binatang sama dengan hukum mengonsumsi binatang tersebut. Jika binatang tersebut halal dikonsumsi, maka hukum jual beli binatang tersebut adalah halal. Begitu pula sebaliknya. Kaidah ini berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya apabila Allah mengharamkan sesuatu, maka Dia mengharamkan jual beli hal tersebut. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Meskipun demikian, dalam menerapkan kaidah ini terdapat beberapa pengecualian. Terkait dengan hukum landak, ulama berselisih pendapat. Para ulama madhab Hambali mengharamkannya dengan alasan bahwa landak adalah binatang yang menjijikkan. Padahal Allah telah mengharamkan segala sesuatu yang menjijikkan sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 157. Selain itu, diriwayatkan dalam Sunan Abu Daud bahwa Ibnu Umar pernah ditanya tentang hukum memakan landak, kemudian Ibnu Umar membaca firman Allah yang artinya, katakanlah, aku tidak menjumpai dalam wahyu yang diturunkan kepadaku tentang hal-hal yang diharamkan. Quran Surat Al-An'am ayat 145. Maksud Ibnu Umar, beliau mengingkari anggapan orang yang mengharamkan landak karena beliau mengetahui bahwa tidak ada dalil yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW tentang keharaman landak. Setelah Ibnu Umar menyampaikan jawaban ini, tiba-tiba ada seorang kakek yang menyatakan, saya mendengar Abu Hurairah berkata, suatu ketika ada orang yang menyebut tentang landak di sisi Nabi SAW. Kemudian beliau bersabda, itu termasuk binatang menjijikkan. Ibnu Umar berkomentar, jika demikian yang dikatakan Nabi SAW, maka hukumnya sebagaimana yang beliau sabdakan. Hanya saja, hadis Ibnu Umar di atas adalah hadis yang lemah. Di antara ulama hadis yang menilai sanad hadis ini dhaif adalah Imam Al-Khitabi dan Al-Baihaqi. Imam Malik pernah ditanya tentang landak, beliau menjawab, saya tidak tahu. Sementara Imam Abu Hanifah menilainya makruh. Adapun Imam Asy-Syafi'i dan Al-Laits bin Sa'ad, beliau berdua membolehkannya, sebagaimana keterangan dari Abu Thawr, murid Imam Syafi'i, Ma'alim As-Sunan. InsyaAllah, pendapat yang kuat dalam hal ini adalah yang menyatakannya halal. Pendapat ini juga yang dikuatkan Syekh Ibn Baz dalam fatwa beliau, karena dalil yang mengharamkannya adalah hadis dhaif, sehingga tidak bisa menjadi dalil dalam menetapkan halal haram. Dengan demikian, kembali kepada hukum asal bahwa segala sesuatu adalah halal sampai ada dalil baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah yang mengharamkannya. Demikian, Allahu A'lam.